ada bintang bulan yang indah di sana. Ada aku juga, ada kamu berdua, kita satu dalam cinta. Terima kasih Tuhan atas segalanya, karenamu, karenamu, dan untukku kau pilihkan seorang kekasih.